Waktu minggu yang lalu ku pergi bersamamu, kau berikan lagumu sebagai tanda kasihmu. Gitar di tanganku menyanyikan lagumu dan merdu dan merayu. See.